Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. واشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa hadir di majlis ilmu kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa menambah ilmu kita dan menambah amal kita. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi. Salawat serta salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmatullah azza wa jalla, akan kita lanjutkan pada kesempatan sore hari ini bab yang baru dari kitab tauhid dalam sahih al-Imam al-Bukhari. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore ini kembali kita lanjutkan kajian kitab Sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab at-tauhid. Yang mana pada kesempatan sore hari ini insyaallah akan kita ambil bab yang baru. Dan bab ini hanya dibawakan atau hanya ada satu hadis saja. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik dari apa yang kita ambil pada kesempatan sore hari ini. Itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, bab ma yuzkaru fidzat. Bab dalil-dalil yang menyebutkan tentang zat diri Allah. Wan nu'ud, kemudian tentang nu'ud. Nu'ud artinya sifat. Wa asami Allah, dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Khubayb, kemudian Khubayb berkata, وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ. Yang dimaksud di sini adalah zat Allah Azza wa Jalla. فَذَكَرَ ذَاتْ بِسْمِهِ. Allah menyebutkan dirinya dengan menyebut namanya. Ini akan kita ambil insyaAllah pada kesempatan hari ini. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufiknya untuk bisa mensyarah apa yang terdapat di dalam hadis ini insyaallah. Baik, jadi ini bab ini menjelaskan tentang zat Allah, diri Allah Azza wa Jalla, kemudian juga menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, kemudian juga menjelaskan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksud dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan bab ini? Dan tentunya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan bab ini adalah untuk menjelaskan bahwasanya kata-kata zat, ya, yang berarti hakikat, bisa juga arti memiliki, bahwasanya diri Allah subhanahu wa ta'ala, zat Allah azza wa jalla, dan kata-kata zat ini memang terdapat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ingat, zat ini dipakai oleh ulamaul kalam, tetapi telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang muttafaqun alaih, anna Ibrahim lam yakdzib fi thala illa thalath kadzibat. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak pernah berdusta kecuali hanya tiga kali. Itsnatain fi dzatillah, dua itu pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata-kata zat ada dalilnya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, ya, tafakkaru fi kulli syai wa la tafakkaru fi dzatillah. Renungkanlah segala sesuatu, jangan renungkan zat Allah, hakikat diri Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, di sini dibawakan hadis, apa kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi ingat, inti dari bab ini pertama menyebutkan tentang zat Allah, diri Allah. Dan Allah mengungkapkan dirinya dengan menyebut namanya. Kemudian yang kedua, juga bab ini menjelaskan tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Qala haddatsana Abu Yaman, telah menceritakan kepada kami Abu Yaman. Qala akhbarana Shu'aib, telah mengabarkan kepada kami Shu'aib. An-Zuhri, dari Az-Zuhri, Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Az-Zuhri. Qala akhbarani Amr ibn Abi Sufyan ibn Usaid ibn Jariyah Al-Thaqafi, telah mengabarkan kepadaku Amr bin Abu Sufyan bin Usaid bin Jari Al-Thaqafi, halif li Bani Zuhrah. Halif artinya sekutu, ya, sekutu Bani Zuhrah. Wa kana min ashabi Abu Hurairah, ya, beliau merupakan salah seorang sahabat Abu Hurairah. Anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 minhum. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus 10 orang sahabatnya. Yang mana 10 orang ini disebutkan pengajar-pengajar Quran. Ya, pengajar-pengajar Al-Quran. Minhum Khubaib Al-Ansari, di antaranya siapa? Khubaib Al-Ansari. Fa akhbarani Ubaidullah bin Iyad, lantas Ubaidillah bin Iyad memberitakan kepadaku, anna ibnatal Harith akhbarathu, bahwa anak perempuan Al-Harith mengabarkan kepadanya, annahum hina ijtama'u ista'ara minha Musa yastahiddu biha. Tatkala mereka Banu Harith bin Amir bin Naufal berkumpul, Khubaib bin Adi meminjam sebuah pisau. Karena ingat, Khubaib ini ditawan, ya. Khubaib ini ditawan oleh orang-orang musyrikin, kafir Quraisy. Maka di saat ditawan, ya, Khubaib ini pinjam pisau. Apa tujuannya? Ya, meminjam pisau kepada anak perempuan untuk membersihkan rambut-rambut tubuhnya. Falamma kharaju minal haram liyaqtuluhu. Dan tatkala mereka keluarkan Khubaib dari tanah haram untuk mereka bunuh. Ini para jemaah, orang Quraisy itu dia tahu tanah haram, dia enggak berani membunuh tanah haram, maka dia bunuh orang itu di luar haram. Ya, dikeluarkanlah Khubaib dari tanah haram untuk mereka bunuh. Qala Khubaib al-Ansari. Maka di saat itulah Khubaib al-Ansari berkata, "Walastu ubali hina uqtalu muslima." Aku tidak peduli ketika aku terbunuh sebagai seorang muslim. "Ala ayyi shiqqin kana lillahi masra'i?" Di bagian tubuh manapun aku terbunuh, karena itu semuanya karena Allah. Aku terbunuh di jalan Allah. Wa dzalika fi dzatil ilahi wa in yasha. Asalkan itu semuanya demi zat Allah. Demi diri Allah Subhanahu wa taala. Ya, yubarik ala awsali shilwin mumazza'i. Asal itu semua, kalaulah Allah berkenan, ia memberi barokah di semua sambungan daging yang tercabik-cabik. Wadhalika fi dhatil ilahi. Di bagian asalkan itu semuanya demi zat Allah. Aku terbunuh ya demi zat Allah. Wa iyasha yubarik ala awsali shilwin mumazza'i. Kalaulah Allah berkenan, ia memberikan barokah di semua sambungan daging yang tercabik-cabik. Faqatalahu ibnul harith. Khubaib kemudian dibunuh oleh anak laki-lakinya al-harith. Fa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashhabahu khabarahum yauma usibu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan berita kematian Khubaib dan teman-temannya kepada sahabat-sahabatnya ketika mereka memperoleh musibah yang menimpa. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam hadis ini, inilah dia pengorbanannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhianati. Mereka minta pengajar Quran dikirim 10. Tapi ternyata mereka dikhianati. Para sahabat ini dibunuh. Di antaranya siapa? Di antaranya Khubaib al-Ansari. Nah, Khubaib al-Ansari radhiyallahu anhu sebelum dia dibunuh dan dibunuh di luar tanah haram, dia melantunkan syair ini. Walastu ubali hina uqtalu muslimah. Aku tidak peduli ketika aku terbunuh sebagai seorang muslim. Dan ini pentingnya apa? Mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan bertauhid. Ya Allah Azza wa Jalla sebutkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan bertauhid Islam. Karena itu makna Islam, al-islam huwal istislamu lillah bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan kita patuh sepenuhnya kepada agama ini dengan kita taat. Wal bara'atu minasyiriki wa ahlih, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Ini hakikat apa? Islam. Baik. Maka sahabat ini mengatakan, walastu bali hina uqtalu muslima, aku tidak peduli ketika aku terbunuh sebagai seorang muslim. Ala ayyi shiqqin kana lillahi masra'i, di bagian tubuh manapun yang terbunuh, karena itu semuanya karena Allah. Maka ini perjuangan mereka zaman dahulu. Mereka membawa Islam, membawa tauhid ini, bayarannya nyawa. Nyawa. Dan sekarang kita tinggal menerima enaknya saja sekarang. Sekiranya pun ada tantangan, ya tantangan kecil-kecilan. Kenapa? Bergantung kepada iman. Iman kita. Karena yang Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, yubtala ar-rajulu ala hasabi dinih, seorang itu akan diuji oleh Allah tergantung imannya. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, manusia yang paling keras ujiannya dan cobaannya para nabi. Tsummal amsal fal amsal, kemudian yang semisal. Lihat ini sahabat ini para jamaah. Aku tidak peduli di saat aku dibunuh dalam keadaan Islam. Di bagian tubuh manapun, ya, karena itu semuanya karena Allah. Wa dzalika fi dzatil ilah. Asalkan itu semuanya demi zat Allah. Syahid dalam hadis ini, ucapan sahabat ini menyebutkan tentang zat. Jadi kata-kata apa? Zat. Zat Allah berarti apa? Diri Allah. Dan Allah mengungkapkan zat itu dengan namanya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tayyib. Dan ingat, nama Allah Azza wa Jalla, ya, nama Allah Azza wa Jalla a'la wa awsa. Nama Allah itu a'lam, dia nama, ya, wa awsam, sekaligus mengandung sifat. Tayyib. Wa yasha yubarik ala awsali shilwin mumazzaqi. Dan jika Allah Azza wa Jalla berkenan, ia memberi barokah di setiap sambungan daging yang tercabik-cabik. Akhirnya sahabat yang mulia ini dibunuh oleh kafir Quraisy dan dia mendapatkan asyhadah syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Akan kita ambil apa perbedaan al-asma was sifat. Asma Allah, nama-nama Allah Azza wa Jalla, kullu ma dalla ala dzatillah, semua yang menunjukkan diri Allah, ma'a sifatil kamal, yang di dalamnya terkandung sifat-sifat sempurna, maka itulah dikatakan apa? Asma. Itu arti dari nama. Sekali lagi, apa itu asma Allah? Ya. Kullu ma dalla ala dzatillah. Semua yang menunjukkan diri Allah, ma'a sifatil kamal al-qa'imah bihi, yang di dalamnya mengandung sifat-sifat sempurna. Nah, contoh al-Qadir. Al-Qadir, ya, ini menunjukkan diri Allah yang maha kuasa. Sifatnya berkuasa. Al-Alim, ini adalah nama yang menunjukkan diri Allah yang maha mengetahui, dan sifatnya apa? Sifat al-ilm. Ya, ilmu, mengetahui. Al-Hakim, ini nama yang menunjukkan diri Allah Azza wa Jalla yang maha bijaksana, yang sifatnya hikmah, bijaksana. Ini makna dari apa? Al-Asma. Ini makna dari asma. Asma Allah, nama Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Sekali lagi, apa itu asma Allah? Kullu ma dalla ala dzatillah ma'a sifatil kamal al-qa'imah bihi. segala atau sesemua yang menunjukkan diri Allah yang dibarengi dengan sifat sempurna. Maka nama Allah Azza wa Jalla A'la wa Awsat. Nama Allah Azza wa Jalla A'lam, ada namanya. Wa Awsat sekaligus mengandung si sifat. Al-Alim, nama apa tidak? Nama, apa artinya? Yang maha mengetahui. Ini nama, menunjukkan diri siapa? Diri Allah yang maha tahu. Maha tahu. Sifatnya apa? Al-ilmu. Itu ilmu. Dan yang lainnya. Al-Aziz. Ini nama yang menunjukkan diri Allah Azza wa Jalla yang maha perkasa. Sifatnya berarti apa? Perkasa. Al-Izzah. Al-Izzah. Wahakadha. Taib. Maka nama-nama itu dallat ala dzatillah, menunjukkan diri Allah ala ma qama biha min al-'ilm, karena ya di dalam nama itu sekaligus ada sifat. Beda dengan nama manusia atau nama makhluk. Nama manusia isim jamid. Ya, apa arti isim jamid? Sekedar nama tapi tidak punya kandungan. Contoh, siapa namamu? Mahmud. Apa arti Mahmud? Terpuji. Tapi orangnya bengel-bengel aja. Ya. Siapa itu namanya? Siapa namamu? Karim. Karim. Atau namanya apa? Darmawan. Tapi ternyata orangnya apa? Pelitnya luar biasa. Adapun diri Allah Azza wa Jalla, setiap namanya otomatis mengandung sifat yang sempurna. Tayyib. Kemudian as-sifat. Apa makna dari as-sifat? Amma as-sifat fahiya nu'utul kamal al-qa'imah bidzat. Yang namanya sifat itu adalah hiya nu'utul kamal. Sifat-sifat yang sempurna al-qa'imah bidzat, yang ada pada diri Allah Azza wa Jalla. Sifat-sifat yang sempurna yang ada pada zat Allah Azza wa Jalla. Kalau al-alim berarti sifatnya apa? Al-ilmu. Al-hakim sifatnya berarti al-hikmah. As-sami berarti sifatnya as-sama. Al-basir berarti sifatnya al-basar. Maka ingat, nama itu mengandung dua hal. Nama sekaligus sifat. Adapun sifat tidak bisa, belum tentu mengandung nama. Jadi sekali lagi, wa amma sifat fahiya nu'utul kamal, sifat-sifat sempurna al-qa'imah bidzat, yang ada pada zat itu. Sifat-sifat sempurna al-qa'imah bidzat, yang ada, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bedanya apa? Asma was sifat. Asma was sifat. Asma, segala nama yang menunjukkan diri Allah yang di dalamnya dibarengi dengan sifat yang sempurna. Itu namanya apa? Asma. Adapun sifat adalah nu'utul kamal, yaitu sifat-sifat sempurna yang berdiri pada zat itu atau yang ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Adapun ringkasannya ya, ta'rif al-ism wal wasf, perbedaan nama dan sifat. Isim ma dalla 'ala dzat wal wasf ma'an. Yang namanya nama itu ya, yang menunjukkan diri, zat, dan sekaligus sifat. Dua kandungannya kalau nama itu. Ya, menunjukkan diri dan sekaligus, atau menunjukkan hakikat sekaligus menunjukkan sifat. Kemudian sifat na'tu kamal, yaitu segala sifat sempurna qa'imun bidzatillah, yang berdiri pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yaqumu binafsih, dia tidak berdiri sendiri. Tapi dia berdiri pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Tidak terpisah dari Allah. Seperti al-ilm, ilmu. Tidak bisa dari Allah Azza wa Jalla, beda dengan manusia, atau beda dengan makhluknya. Ini dia dikatakan apa? Al-asma was-sifat. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini faedahnya apa? Pertama, istihbab ba'thud du'a. Dianjurkan mengirim para da'i, terutama yang mengajarkan kitab Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Nabi ba'atha Rasulullah ashratan, mengirim 10 apa? Da'inya. Terutama da'i yang mengajarkan apa? Al-Quran. Yang kedua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaib. Di antara si hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak tahu yang ghaib. Apa itu? Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhianati. Ternyata sahabatnya diapakan? Dibunuh semuanya. Nabi tidak tahu yang ghaib. Kemudian faedah yang ketiga, hadis ini menjelaskan bahwasanya kalimat zat, ya, hadis ini menunjukkan kalimat zat terdapat di dalam, ya, ucapan para sahabat yang sebelumnya juga ada pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ingat para jamaah, karena kata-kata zat ini juga dipakai oleh ulamaul kalam. Ulama ahlul kalam. Baik. Kemudian juga faedah dari hadis ini, pentingnya mati di atas tauhid. Karena sahabatnya senang mati. Kenapa? Karena matinya di atas Islam. Ya, matinya di atas Islam dan mati dalam menjalankan misi dan tugas yang dibebani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى الإمام البخاري رحمه الله تعالى mengatakan باب قول الله تعالى باب firman Allah سبحانه وتعالى ويحذركم الله نفسه باب ويحذركم الله نفسه Allah سبحانه وتعالى يحذركم mengingatkan kalian akan dirinya. Ibnu Jarir mengatakan, jangan sampai kalian mendapatkan murka Allah dengan kalian melakukan apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, yang menjadi syahid dalam bab ini nafsah. Allah menyebutkan, Allah ingatkan kalian akan dirinya. Wa qawlihi jalla dzikruh, demikian juga firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Maidah 116, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Ya Allah, engkau tahu apa yang ada pada diriku. Ini ucapan Nabi Isa ketika ditanya oleh Allah, a anta qulta lin-nas ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Hai Isa, benarkah engkau yang mengatakan, jadikanlah aku beserta ibuku dua Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Maka di sini Nabi Isa mengatakan, ya, in kuntu qultu faqad alimta. Ya Allah, jikalau aku sudah mengucapkannya, engkau maha tahu. Kenapa? Ta'lamu ma fi nafsi. Engkau tahu apa yang ada pada diriku. Wala a'lamu ma fi nafsi. Adapun aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Tentu nafs ini, maksud dari nafs ini adalah Allah. Itu diri Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. Baik. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di sini wa yuhadzirukumullahu nafsah, Allah ingatkan kalian akan dirinya, jangan sampai kalian kena murkanya karena kalian melakukan apa yang dimurkai. Akhirnya kalau kalian mendapat murkanya, kalian diganjar. Yauma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdara. Kelak pada hari kiamat setiap jiwa akan mendapatkan kebaikan apa yang telah diperbuat hadir di depannya. Wa ma'amilat min su, demikian juga yang berbuat buruk akan nampak di depannya perbuatannya. Ya, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dia berangan-angan kiamat itu jangan tiba. Kenapa? Karena amalnya segera akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan wa yuhadzirukumullahu nafsah wa yukhawwikum wa yukhawwifukumullahu min nafsi. Allah menakut-nakuti kalian dengan dirinya. Jangan sampai kalian jatuh dalam maksiat, berloyalitas dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Khuzaimah menjelaskan ayat ini, awwalu ma nabda'u bihi min dzikri sifati khaliqina dzakara nafsahu. Ya, dzakara nafsahu. Allah menyebut nafsahu, dirinya. Allah menyebut nama-namanya karena nama mengandung zat, mengandung ya, menjelaskan hakikat dirinya sekaligus mengandung apa sih? Sifat. Dan ayat-ayat yang lainnya yang semuanya menjelaskan an-nafs, diri, yang tentu diri Allah Azza wa Jalla laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Diri Allah Azza wa Jalla ya tidak serupa dengan zat atau diri makhluknya. Wa huwas sami'ul basir, Allah Azza wa Jalla maha mengetahui, sami' maha mendengar, basir lagi maha melihat. Baik. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala setelah itu membawakan satu hadis. Beliau mengatakan apa? Qala haddatsana Umar ibn Hafs ibn Ghiyath. Kami telah diceritakan oleh Umar bin Hafs bin Ghiyath. Qala haddatsana Abi. Kami telah diceritakan oleh bapakku, yaitu Hafs bin Ghiyath. Qala haddatsana Al-A'mash. Kami telah diceritakan oleh Al-A'mash. An Syaqiq, dari Syaqiq. An Abdullah, dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anil nabi sallallahu alaihi wasallam, dari nabi alaihi salatu wassalam. Nabi bersabda, nabi katakan, ma ahad aghyar au ma min ahadin aghyaru min Allah. Tidak ada siapapun yang lebih cemburu daripada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang lebih cemburu selain Allah. Tidak ada yang lebih cemburu selain Allah Azza wa Jalla. Min ajli dzalik harramal fawahish. Karena kecemburuan Allah Azza wa Jalla, dia haramkan segala kekejian. Wa ma ahadun ahabba ilaihi almadhu min Allah, dan tidak ada siapapun yang lebih senang dan lebih cinta dipuji selain dari Allah Azza wa Jalla. Yang paling cemburu siapa? Allah. Dan ingat disebutkan dalam hadis yang lain, kecemburuan Allah Azza wa Jalla yaitu an yu'ta maharimahu. Cemburunya Allah itu kalau kita laksanakan apa yang diharamkan. Allah Azza wa Jalla enggak mau kita berbuat dosa, enggak mau kita berbuat maksiat, cemburu dia. Maka itu sebabnya disiksa hamba-hamba. Ya. Maka dalam hadis ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada siapapun yang lebih cemburu selain dari Allah. Bentuk kecemburuan Allah itu Allah haramkan apa? Al-fawahish, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian tidak ada yang lebih cinta, lebih senang terhadap pujian selain dari siapa? Selain dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, menjelaskan kata-kata ahad. Ma min ahad sama dengan nafs, ya, jiwa atau di diri, begitu, diri. Ahad, tidak ada siapapun, ya, tidak ada siapapun, ya, tidak kita tidak mengatakan tidak seorang pun. Kenapa? Allah bukan orang, ya. Tapi apa? Tidak ada siapapun yang lebih cemburu selain dari apa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena cemburunya Allah azza wa jalla, Allah haramkan yang maksiat, Allah haramkan dosa, Allah haramkan apa-apa yang terlarang, yang membawa hambanya kepada neraka. Kemudian juga tidak ada yang paling senang untuk dipuji, disanjung selain dari siapa? Allah azza wa jalla. Maka lihat surat pertama dalam Al-Quran, surat apa? Al-Fatihah. Allah azza wa jalla membukanya dengan puji, Alhamdulillahi Rabbil Alami. Ya. Di akhir Al-Quran juga dipuji dirinya, Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, malikin nas, ilahin nas. Dipuji dirinya dengan menyebut namanya sekaligus sifatnya. Jadi untuk memuji Allah dengan menyebut namanya. Dengan menyebut nama Allah berarti ini kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Itu sebabnya Nabi alaihi salatu wasallam telah bersabda. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Nabi mengatakan afdalud du'a alhamdulillah. Seutama-utama doa apa? Alhamdulillah. Wa afdalud dzikri la ilaha illallah. Baik. Maka al-madah ini adalah as-sana'ul hasan, pujian yang baik. Kalau Allah azza wa jalla memuji dirinya, dia layak untuk memuji. Dan dia layak untuk dipuji dan diagungkan. Adapun manusia memuji dirinya, ya, ini kekurangan. Kalau orang memuji dirinya, ini kekurangan. Demikian juga minta dipuji oleh orang, ini juga kekurangan. Oleh karena itu telah datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam larangan untuk memuji. Lebih-lebih memuji seorang di hadapannya, karena itu adalah sumber fitnah. Ya, kadang-kadang juga yang memuji ini dusta. Ya, kadang-kadang ya kita memuji orang karena kita takut dizalimi, ngemong atau apa, dikasih, ya, diapakan namanya, dia sengaja apa dan dikasih ini ngebor, ya, atau diangkat-angkat dan semisalnya. Ini manusia. Oleh karena itu dalam Sahih Muslim Nabi alaihissalatu wassalam disebutkan dari Hammam ibn al-Harith, ada salah seorang memuji Uthman bin Affan. Lalu apa? Fa'amad al-Miqdad. Maka al-Miqdad ibn al-Aswad menghampiri dia. Ya, fajatha ala rukbatayh. Lalu dia itu tersungkur di bawah. Faja'ala yahthu fi wajhil khasba. Lalu dia apa? Dia taburkan kerikil di mukanya dan mengatakan, faqala Uthman ma sya'nu? Kenapa engkau menaburkan kerikil di wajahmu? Dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aytumul maddahin fahthu ala wujuhim turab. Apabila engkau melihat orang-orang yang suka memuji, maka taburkanlah debu dan tanah di wajahnya. Nah, beda Allah azza wa jalla. Kalau Allah senang dipuji, kalau manusia senang dipuji, ini dapatnya yang tukang muji. Apa itu? berikan dia kerikil, ketabur tanah di muka, di mukanya. Maka oleh karena itu Nabi alaihissalatu wassalam telah menjelaskan di sini, idza ra'aytumul maddahin fahthu ala fi wujuhihim turab. Nah, Nabi kalau memuji ada ucapannya, apa katanya? Ya, wala uzakki nahsibuhu kadzalik. Ya, wala uzakki alallahi ahada. Aku tidak mensucikan seorang pun di atas Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi kalau kita merekomendasikan seorang, katakan seperti itu. Wala nuzakki alallahi ahada. Kami tidak berani untuk mensucikan, merekomendasikan seorang di atas rekomendasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebutkan juga dalam Sunan Ibnu Majah, iyyakum wattamaduh fa innahu dzabah. Hindari yang namanya saling puji, karena saling puji itu sama dengan menyembelih. Menyembelih kawan. Menyembelih orang. Ya. Dan tentu pujian yang tidak diperbolehkan ini mengakibatkan orang terfitnah. Adapun memuji apa adanya dengan menyebut yang tadi, wala uzakki alallahi ahada nahsibuhu kadzalik wallahu hasibuhu, kami sangka seperti itu, hanya Allah Azza wa Jalla yang maha tahu urusan orang ini, tidak ada masalah. Tapi pujian-pujian yang berlebihan tidak diperkenankan. Adapun bagi Allah Azza wa Jalla sangat diperkenankan memuji Allah. Dan memuji Allah tentunya dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, karena Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang sangat indah, panggillah Allah, serulah Allah dengan nama-nama tersebut. Dan lihat dalam doa yang dibaca sebelum salam witir, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika min la uhsi tsana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsi. Apa maknanya? Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan keredaanmu dari kemurkaan. Wa bimu'afatika min uqubatik. Aku berlindung kepadamu, ya, dengan meminta maafmu atau dengan maafmu dari murkamu. Wa a'udzu bika min, dan aku berlindung, ya, denganmu dari dirimu. La uhsi tsana'an 'alaik, aku tidak bisa menghitung pujian untukmu. Kama athnaita 'ala nafsik, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Maka para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla, memuji Allah ini maslahat bagi hamba. Karena apa? Kalau kita puji Allah, kita dapat pahala. Ya, dan tentu Allah Azza wa Jalla ghaniyun 'anil 'alamin, tidak butuh pujian kita. Ya, dan Allah Azza wa Jalla tidak bermanfaat dengan dia dipuji, dan Allah tidak mudarat dengan dia tidak dipuji. Tetapi apa? Kita memuji Allah, yang siapa yang yang dapat? Kita sebagai hambanya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, Allah Azza wa Jalla dialah zat yang paling cemburu. Dan bentuk kecemburuan Allah apa? Allah haramkan perkara-perkara dosa. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, hadis ini menjelaskan dan menetapkan zatullah, diri atau nafs, ya, menetapkan apa, diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada dalam kalimat ma min ahad, ya, tidak ada siapapun yang lebih cemburu selain dari Allah. Kemudian faedah yang ketiga, Allah lah zat yang paling senang untuk dipuji. Dan memuji Allah menggunakan apa? Nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian faedah juga dari hadis ini, memuji Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan manfaat bagi hambanya. Dan Allah Azza wa Jalla tidak butuh untuk dipuji. Yang butuh memuji Allah siapa? Hamba. Karena setiap kali dia memuji Allah, hamba diberikan apa? Ganjaran pahala yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan apa? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, hendaklah lisanmu basah terus menyebut nama Allah. Kenapa nama Allah itu ada puji? Pujian. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Taib. Demikian para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla yang bisa kita ambil pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan hadis yang ke-33, itu hadis Abu Hurairah, ya, hadis tentang bagaimana Allah menciptakan makhluk ini. Alhamdulillah.